Ya, mitra bisnis Mas Afam, Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika Afam, Jogja ya. Senang banget ya kalau Dona bisa ketemu Anda lagi di kesempatan hari ini. Dan jangan lupa, tema kita memang agak-agak bikin Anda mikir juga kan. Ayo, pilih mana? Satu sukses atau 1000 sukses? Langsung aja Anda boleh SMS juga, ngobrol langsung sama Bang Kavi boleh di 6339160. SMS-nya ke 0816924924. Dan nanti kita mau bagikan juga untuk Anda ya, mitra bisnis, berupa bingkisan dari Kavi's Break, ada t-shirt dan juga bukunya. Nah, Bang Kavi tadi kan sudah mengatakan bahwa sukses yang, kalau kita menginginkan sukses yang sifatnya serial, ini harus memperhatikan problematikanya, karena justru problemnya itu ya sama masyarakat sendiri yang menjudge kita gitu ya. Nah, tapi kan setiap orang itu pastinya dong, kalau tadi disampaikan, tidak semua orang berkeinginan merasakan sukses tuh sampai 1000 sukses gitu. Satu aja, one is enough for me gitu. Tapi suksesnya bisa yang long term, hasilnya gede. Tapi memungkinkan lebih baik yang mana sih Bang, kalau menurut lo? Jadi begini kan, kalau kita, kalau saya berpikirnya sederhana ya, kalau kita mencari yang sukses saat yang satu ini yang gede banget gitu loh ya, kalau dapat, kalau kagak dapat, makanya saya suka dinasehatin gitu loh, yang namanya remah-remah itu jangan disingkirin, jangan dibuang, harus ditabung gitu loh. Ada orang kan berpikir gini, ah this is not me, minggir. This is not me, minggir. Bukan sukses gue, kecil-kecil gitu loh. Gue gak mau, gue maunya yang gede. Oke, gitu loh, Anda mau seperti itu. Kalau dapat, kalau gak dapat gimana? Akhirnya kalau kita sikap kita seperti itu, attitude kita seperti itu, yang kecil gak dapat, yang gede gak dapat. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu adalah menanam sukses dan menabung sukses. Ini dia. Menanam sukses dan menabung sukses. Gimana cara menanamnya, Bang? Gini, kalau menanam sukses artinya begini. Kita menggunakan sukses-sukses yang sangat kecil, yang kelihatannya tidak berbahaya, yang kelihatannya remeh gitu loh. Itu apa? Bisa untuk menjadi sukses berikutnya yang besar. Di contohnya misalnya gini, saya kemarin misalnya di pesawat gitu loh, ketemu sama orang beken. Siapa Bang? Pasti gue kan? Tahan dulu ceritanya, tahan dulu ya. Kita ke penelpon dulu nih. Pak Sofian, selamat sore. Sore. Iya, terima kasih loh Pak sudah ngobrol sama orang beken. Silakan Pak Sofian. Banget nih ketawanya di Bang Kavi. Belum gosok gigi lagi, mau nafas. Silakan Pak. Bisa nubruk nih gue lagi nih. Hati-hati, awas. Pakai handsfree-nya ya, silakan ditanyain. Iya Bang Kavi. Iya. Nih yang gue tahu kan ente kayaknya memang dulu sempat sekolah di luar negeri ya. Iya. Enggak ya, atau gimana? Saya sih baca bukunya baru sekilas-kilas dulu di Gramedia. Maksudnya gini loh, kan bisa sukses nih sekarang. Apa ada peran dari orang tua itu sama peran dari Tuhan itu berapa besar ya Bang ya? Oke, itu aja? Itu aja ya. Thank you, ya. Terima kasih. Kalau udah baca bukunya mah gak salah. Emang dia keluar negeri, lu di Amerika ya Bang ya? Enggak, dia apa? Dia kan tadi bilang bacanya sekilas-kilas. Oh iya. Kagak mau beli. Oh iya, benar-benar. Bacanya sekilas-kilas lagi ke toko buku. Ngeliat-ngeliat doang gitu ya. Bahaya nih. Peran orang tua dan peran Tuhan sendiri seberapa besarnya untuk kesuksesan diri lu menjadi seperti sekarang nih Bang? Peran orang tua sangat besar. Tanyanya dalam banget. Enggak, peran orang tua sangat besar. Gitu loh. Jadi peran orang tua sangat besar dalam kehidupan kita ya. Tapi bukan berarti orang yang kagak punya orang tuanya, misalnya orang yatim piatu kagak bisa sukses. Nah ini harus dibedain nih. Jangan sampai ntar kita salah paham gitu loh. Ya. Jadi peran orang tua sangat besar, ya. Peran Tuhan juga sangat besar. Kalau kita adalah orang yang beriman, kalau kita adalah orang yang ateis, kagak ada gunanya juga tuh. Okay. Jadi tergantung, kalau lo orang yang beriman dan agama lo kuat, ya peran Tuhan sangat penting gitu loh, dalam sukses kita. Gitu. Okay. Kalau di persentase kira-kira berapa ribu persen nih Bang dari sisi kedua orang tua dan Tuhan sendiri berperan? Kalau kita beragama dengan baik dan kita punya orang didikan orang tua yang baik, itu kan akan mempengaruhi akhlak kita, akan mempengaruhi sifat kita, akan mempengaruhi kepribadian kita. Nah itu dalam sukses penting sekali. Jadi kalau kita punya akhlak yang bagus, kepribadian yang bagus, udah pasti itu sangat berperan di dalam mencari sukses. Exactly. Bisa dia ngomong ya. Oke, bener-bener, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita sore ini. Jadi tetaplah bersama kami.